Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi, memasuki halaman yang ke-64, yaitu pembahasan tentang Nakirah Ma'rifah. An-Nakiratu wal Ma'rifatu. Isim Nakirah dan Isim Ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan Isim Nakirah? An-Nakiratu huwal ismud dalu ala ghairi mu'ayyanin. Nahnahu kitabun qalamun rajulun. Nakirah adalah isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang belum jelas atau sesuatu yang tidak tertentu. Nahu, contoh kitabun, sebuah kitab. Maka kitab apapun dia layak disebut sebagai kitabun. Kemudian qalamun, sebuah pena. Rajulun, seorang laki-laki. Al-ma'rifatu, sedangkan ma'rifah, hialismud dalu ala mu'ayyanin, yaitu isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah jelas, yang sudah tertentu. Nahwu Muhammadun, anta kitabullahi. Ya, contohnya Muhammadun, yaitu nama orang laki-laki. Anta, kamu, ini kan sudah tertentu. Kitabullahi, kitabnya Allah, ini juga sudah tertentu. Ya, ini gambaran ma'rifah. Maka yang perlu kita hafalkan adalah mana-mana yang termasuk isim ma'rifah dan selainnya itu adalah nakirah. Ya, karena nakirah itu simpel saja. Nakirah itu adalah isim yang dia tidak berawalan dengan al atau yang berakhiran dengan tanwin selain dari isim ma'rifah yang akan diterangkan. Itu seperti itu. Tanqasimul ma'rifatu ila sab'ati aqsamin. Isim ma'rifah terbagi menjadi tujuh, ya, tujuh macam. Hiya, yaitu awalan ad-dhamiru, tsaniyan al-alamu, salisan ismul isyarati, rabi'an al-ismul mausulu, khamisan al-mu'arrafu bi'al, sadisan al-mudhafu ilal ma'rifati. Ya, ini isim ma'rifah ada tujuh. Wa sabi'an an-nakiratul maqsudatu bin nida'i. Jadi isim ma'rifah ada tujuh. Pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima isim yang dimakrifahkan dengan al, keenam yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah, dan yang ketujuh an-nakiratul maqsudatu bin nida, yaitu munada nakirah maqsudah. Ya, nanti akan diterangkan pada babnya insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke yang pertama, yaitu apa? Dhamir. Awalan ad-dhamiru, pertama adalah dhamir. Ad-dhamiru huwal lafzul mawdu'u lil kinayati an mutakallimin aw mukhadabin aw ghaibin niyabatan anil asma'il zahirati wa fa'idatuhu likhtisaru. Diterangkan di sini ad-dhamiru, dhamir huwa, dia itu adalah al-lafzu, lafaz al-maudu'u yang ditempatkan, lil kinayati, sebagai kiasan. Kiasan bagi apa? An mutakallimin, kiasan bagi orang yang berbicara. Aw mukhatabin, atau orang yang diajak bicara. Aw ghaibin, atau orang yang tidak hadir. Niyabatan anil asma'id zahirati, sebagai gantian dari nama yang jelas, sebagai gantian dari nama yang zahirah. Ya, misalnya ya, contohnya anak sendiri ya, nama Agus. Tapi ketika akan mengatakan saya berkata, kan pakai saya gitu ya. Bukan gini, Agus berkata, kan bukan, tapi saya berkata. Ini kalimat saya ini sebagai kinayah dari nama saya. Ya. Kemudian ketika saya berkata, di depan saya ada teman ya, misalnya namanya Muhammad. Saya berkata kepadanya dengan mengatakan, apakah kamu seorang siswa? Padahal namanya siapa? Muhammad, tapi dengan kalimat kamu gitu. Hal anta talibun, ini namanya dhamir sebagai kinayah bagi mukhatab, orang yang diajak bicara, ataupun bagi ghaib itu orang yang tidak hadir. Ya. Apa fungsinya? Faedahnya ikhtisar, untuk meringkas ya, dengan disebut saya, kamu, dia. Ini kan sudah simpel ya, meringkas. Beda dengan disebut namanya, ya nama orangnya ini. Itulah dhamir. Kemudian aqsamuhu, pembagiannya, yanqasimu dhamiru bi'tibari ma'nahu ila dhamirin dhamiril mutakallimi wa dhamiril mukhatabi wa dhamiril ghaibi. Dhamir dilihat dari maknanya itu terbagi menjadi dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Kullu qismin min hadhil aqsami yusamma rutbatan. Nah ini mulai masuk ini ya, masuk ke istilah yang penting ya. Semua bagian ini tadi, mutakalim, mukhatab, ghaib, itu dinamakan sebagai rutbah ya. Nanti kalau dengar lagi istilah rutbah, maka yang dimaksud ini yaitu mutakalim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Itu namanya apa? Rutbah. Ya, tingkatannya seperti itu. Nah, ini harus difahami dan harus dihafalkan, karena nanti sangat berpengaruh kepada pembahasan yang lain. Ketika disinggung istilah rutbah, maka fahamilah yang dimaksud adalah apa? Mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Kemudian jadwalun yubayyinu aqsama dhamairi bi'tibaril makna. Tabel yang menjelaskan pembagian dhamir dilihat dari sisi maknanya. Kita lihat di situ aqsamu dhamairi bi'tibaril makna. Pembagian dhamir dilihat dari sisi makna ada tiga di situ. Dhamairul mutakallimi, dhamairul mukhatabi, dhamairul ghaibi. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, dan ada dhamir ghaib. Ya. Mutakallim apa saja? Adapun rinciannya ini dicampur baik yang mutasil maupun yang munfasil. Karena ini pembagian dari sisi mutakalimnya gitu. Ya. Nanti ada pembagian dari sisi yang lain. Dhamairul mutakalim ana, nahnu, iya, ya, iyana, alia fi allamani, ya pada allamani. Itu namanya dhamir mutakalim. Yaitu ya mutakalim, na fi dhahabana, na pada dhahabana, itu juga dhamir mutakalim. Atta'u fi kumtu, ta' pada kumtu. Kumtu, akan ada ta'nya itu belakang, itu namanya dhamir mutakallim, yaitu pada kumtu dengan dhammah ta'nya. Kemudian dhamairul khatab, anta, anti, antuma, antum, antuna, iyaka, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakunna. Al-kafu fi ra'aituka atau ra'aituki, itu dhamir mukhatab. Atau fi kumta, kumti, ya, yang di fathah dan yang di kasrah ini juga dhamir mukhatab. Al-alifu fi uktuba, alif pada fi'il uktuba, itu namanya dhamir mukhatab ya. Kemudian al-wawu fi uktubu, wawu pada uktubu, wawul jamaah, yaitu juga dhamir mukhatab. Al-ya'u fi uktubi, ya pada uktubi, ya mu namanya ya mukhatabah ya, sehingga dhamir mukhatab. Nun an-nunu fi uktubna, itu nun niswah, itu juga termasuk dhamir nun niswah. Untuk antunna ya uktubna, itu juga dhamir mukhatab ya, fi uktubna. Ijlis berarti ijlisna misalnya, itu adalah dhamir-dhamir mukhatab. Kemudian yang ketiga dhamairul ghaib, huwa hiya huma hum hunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Al-ha'u fi ra'aituhu, ya ra'aituhu itu ha'nya dhamir mukhatab, wa ra'aituha itu juga ha'nya dhamir ra'aituhu ra'aituha itu ha'nya dhamir ghaib. Al-alif fi qama, alif pada qama, itu alif isnan, itu juga dhamir ghaib. Al-wawu fi qamu, wawu pada qamu, wawul jama'ah yang pada qamu, ini juga dhamir ghaib ya. An-nunu fi yakumna, nun niswah pada yakumna ini juga dhamir ghaib. Ya, sehingga nun niswah ada yang masuk ke muhatab, ada yang masuk ke ghaib. Gitu. Ya, sama seperti wawu. Wawu ada yang ke muhatab ketika uktubu, berarti kan wawunya makna kalian laki-laki, gitu kan. Tapi kalau qawmu, wawunya adalah wawul jamaah, yaitu makna mereka laki-laki banyak, seperti itu. Itulah gambaran pembagian dhamir dilihat dari sisi apa? Dari sisi makna. Ada mutakalim, ada muhatab, dan ada ghaib. Dan masih ada lagi pembagian-pembagian dari sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai ini, nanti kita lanjutkan lagi, yaitu dhamir yang pembagian dhamir dari sisi yang lainnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.